ilmu wal fiqhu fiddin. Katanya sampai kemudian permasalahan itu menjadi atau disangka oleh sebagian orang bahwasanya perpecahan di dalam masalah usuluddin ataupun furu', kalau kita istilahkan akidah dan selain akidah, itu merupakan ilmu dan fikih di dalam agama. Jadi ada sebagian orang yang menyangka bahwasanya perpecahan di dalam mengamalkan atau meyakini akidah dan mengamalkan masalah furu' itu merupakan ilmu dan fikih fiddin. Ya. Katanya ilmu, ya. Hal ini bisa kita saksikan dengan adanya beberapa orang penulis dari berbagai madhab, masing-masing menulis kitab untuk memperjuangkan madhabnya, mendakwahkan akidahnya. Ini dalam masalah usuluddin. Demikian juga di dalam masalah furu', masing-masing madhab menulis tulisan atau kitab untuk membela madhab mereka. Kalau tadi di dalam masalah usuluddin atau masalah akidah misalnya, maka kita lihat misalnya di sana ada kitab yang judulnya Jauharatut Tauhid. Saya lupa penulisnya. Kemudian disyarah oleh Al-Baijuri. Kitab ini ditulis oleh penulisnya dalam rangka menjelaskan dan mempertahankan akidah Asy'ariyah. Kemudian muncul juga yang namanya Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi. Ibnul Arabi yang ada L-nya itu Ahlus Sunnah. Kalau Ibnu Arabi, dia ini termasuk tokoh sufi. Untuk mencanangkan akidahnya Wahdatul Wujud, dia menulis kitab yang berjudul Al-Futuhatul Makkiyah. Kemudian juga menulis kitab Fususul Hikam. Dia menulis dua kitab untuk mentakrir akidah dia. Kemudian juga orang-orang Syiah Rafidah menulis kitab yang berjudul Al-Kafi. Ini tulis oleh Al-Kulaini. Ini kitab akidah yang dimiliki oleh orang-orang Rafidah. Kalau kita di dalam Ahlus Sunnah, derajatnya seperti Sahih Bukhari. Kitabnya Al-Kulaini. Kemudian di sana ada kitabnya orang Rafidah yang lain namanya Biharul Anwar, yang ditulis oleh Al-Majlisi. Ini juga orang Syiah Rafidah. Jadi masing-masing firqah itu menulis kitab di dalam mentakrir dan membela akidah mereka. Ini yang dikatakan oleh beliau bahwasanya permasalahan itu akhirnya menjadi seperti ini. Orang menyangka bahwasanya perpecahan di dalam masalah agama itu merupakan ilmu, sampai ditulis kitab yang membela, menetapkan akidah mereka, sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menetapkan akidah mereka. Ahmadiyah juga yang baru-baru muncul, mereka juga punya kitab. Saya lupa kemarin saya diberitahu teman itu, ada kitab mereka khusus ya, untuk menjelaskan akidah mereka. Demikian pula orang-orang Khawarij itu juga punya ya. Cuma sekarang ini saya nggak teringat kitab yang mereka tulis, akan tetapi banyak, termasuk juga orang-orang yang terpengaruh dengan mereka, seperti kitab Togut, sekarang sudah diterjemahkan ya. Itu akidah yang kitab ini berbahaya sekali. Dalamnya menetapkan akidah Khawarij. Kemudian di dalam masalah furu', selain akidah, masing-masing madhab juga menulis kitab. Orang-orang Hanafi itu menulis kitab, kemudian orang Maliki juga menulis kitab, orang Hambali juga, Syafi'i dan Hambali juga menulis kitab. Namun di antara kitab-kitab tersebut ada yang bagus, namun juga ada yang kurang bagus. Kenapa? Karena sebagian kitab itu mengajak kaum muslimin untuk ta'assub kepada madhab tersebut. Bahkan sampai dalam sebuah kitab disebutkan bahwasanya orang Hanafi itu enggak bisa nikah dengan orang Syafi'i. Jadi misalnya laki-lakinya dari madhab Hanafi, dia enggak boleh nikah dengan wanita yang berasal dari madhab Syafi'i. Ini yang merupakan iftirak, perpecahan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang. Alasan mereka bahwasanya orang Syafi'i itu seperti ahlul kitab, tidak bisa dinikahi. Padahal menurut ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya ahlul kitab pun kalau seseorang itu terpaksa enggak dapat akhwat lagi misalnya, sudah habis di kota Jumpandang misalnya, kecuali orang Nasrani. Tapi ini enggak ngajak ikhwan untuk nikah dengan orang Nasrani, cuma sebagai contoh saja. Maka ahlu sunnah wal jamaah bolehkan. Berbeda dengan fatwa ini mengharamkan katanya nikah laki-laki Hanafiyah nikah dengan wanita Syafi'iyah. Dalilnya katanya mereka anggap Syafi'iyah itu sebagai ahlul kitab. Jadi ta'assub yang seperti ini yang dilarang. Jadi masing-masing madhab itu ada di antara sampai ulama mereka sendiri yang ta'assub. Dan belajar madhab itu tidak apa-apa. Misalnya ikhwas di sini mau belajar madhab Syafi'i, usul fikihnya misalnya mau belajar kitab Al-Mustasfa, yang jelas tidak ta'assub. Kalau nampak kebenaran bagi dia maka dia ambil, kalau nampak kesalahan madhabnya dia tinggalkan, ini tidak apa-apa. Karena para ulama kita juga dahulu mereka mempelajari madhab-madhab yang ada di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi yang dilarang adalah apabila madhab penulisan kitab tersebut mengantarkan kepada ta'assub. Ini yang dijelaskan oleh beliau di sini. Kata beliau bahwasanya sampai orang itu menyangka bahwasanya perpecahan itu di dalam masalah usuluddin dan furu' agama ini itu katanya ilmu dan fikih fiddin. Sampai ada seperti itu. Kemudian di sini saya nukilkan ucapan dari Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan, muridnya Syekh Al-Albani, pada ketika beliau mensyarah Al-Usul Sittah, beliau menyatakan wa aqidatu ahli sunnati wal jamaah annal ma'sum huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wahdahu. Bahwasanya akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya yang ma'sum cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Wa amma man siwahu fayukhadhu min qawlihi ma wafaqal kitab was sunnah wa yuraddu ma khalafahuma. Adapun katanya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu bisa diambil ucapannya ketika ucapannya itu mencocoki al-haq, dan ucapannya juga bisa ditolak ketika dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah al-haq. kalau orang-orang yang ta'assub madhabi itu menyatakan bahwasanya ucapan imam kami itu enggak ada yang salah. Sampai ada di antara mereka menyatakan bahwasanya kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan pendapat madhab, maka ayat itu harus ditakwil. Kalau ada hadis, mesti hadis itu adalah dhaif. Padahal kalau diperiksa oleh ahlul hadis, bahwasanya hadis itu sahih. Cuma karena ta'assub mereka, ia menjadikan mereka berkata seperti demikian. Sampai kemudian perpecahan itu berkembang, sampai tadi saya katakan orang Hanafiyah tidak mau nikah dengan orang Syafi'iyah, orang Hanafi Malikiyah tidak mau belajar sama orang Hambali. Padahal kalau mau diteliti guru-guru mereka, Imam Syafi'i misalnya itu belajar pada Imam Malik, dan Imam Ahmad ibn Hanbal itu belajar sama Imam Syafi'i. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu termasuk bermadhab Hambali dalam masalah fikih. Tapi yang belajar sama beliau itu adalah orang-orang Syafi'i. Saya sebutkan diantaranya adalah Ibn Katsir, penulis kitab tafsir, dan juga Az-Zahabi yang menulis kitab Siyaru Alamin Nubala, itu juga Syafi'i. Termasuk Al-Mizzi, penulis kitab Tahdzibul Kamal, itu juga termasuk orang Syafi'i, belajar sama Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi dulu tidak ada masalah, orang Syafi'i belajar sama orang Hambali, orang Hambali belajar sama orang Maliki. Kemudian terakhir baru muncul muskilah, masalah ta'assub, fanatik buta. Jadi perkara yang seperti ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan kemungkinannya Syekh Abdul Wahab berkata seperti ini karena beliau saksikan ada semacam fenomena yang semacam ini yang timbul nampak di zaman beliau rahimahullah. Karena yang saya dengarkan ketika saya di Madinah bahwasanya di Masjidil Haram ketika kerajaan Saudiyah belum berkuasa, itu di Mekah Al-Mukarramah ada 4 kali sholat jamaah. Ini karena adanya ta'assub madhabi. Jadi orang Hanafi tidak mau sholat di belakangnya orang Syafi'i, orang Syafi'i tidak mau sholat di belakangnya orang Hanafi, sebaliknya seperti itu. Sampai dikatakan bahwasanya, ditegaskan dalam kitab-kitab sirah tentang sirahnya, sejarahnya kerajaan Saudi, bahwasanya di sana ada 4 imam bergantian. Kemudian datanglah kerajaan Saudi mengubah semua aturan seperti itu. Orang Hanafi dulu sholat, kemudian orang Maliki, kemudian orang Syafi'i, orang Hambali. Jadi apa yang digambarkan oleh beliau ini, mungkin itulah yang disaksikan oleh beliau pada zamannya, melihat adanya ta'assub di dalam masalah furu', kalau bukan dari Syafi'i tidak mau diambil. Tapi orang-orang seperti ini kadang mereka terbalik, tidak konsisten di dalam memegang pendiriannya ini. Seperti misalnya kita ambilkan contoh di Indonesia, Imam Syafi'i dan para pengikutnya menyatakan bahwasanya mengirim pahala bagi mayit dengan baca Quran misalnya itu enggak sampai. Orang kita di Indonesia ngaku Syafi'i menyatakan bahwasanya itu dimasyrukkan. Bahkan ada orang yang merasa berdosa kalau keluarganya meninggal tidak dibacakan Al-Quran 30 juz. Sementara imam mereka, Imam Syafi'i dan para pengikutnya Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya tidak sampai pahalanya baca Quran, pahala baca Quran enggak sampai kepada mayit. Malah sebaliknya pendapat ini merupakan pendapatnya orang Hambali. Pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Sekalipun pendapat ini merupakan pendapat yang marjuh, ya. Karena tidak ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya baca Quran itu sampai kepada mayit. Ya. Yang ada cuma haji, ya. Kemudian sedekah untuk orang tua, ya. Kemudian ketika dia ngajar anak apa namanya orang, pahalanya itu yang sampai kepada dia. Kemudian amal jariahnya, doa anaknya yang soleh, itu yang sampai. Ya. Adapun yang lainnya seperti baca Quran itu enggak sampai. Ya. Dan ini merupakan apa namanya merupakan madhabnya Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Ya. Inilah syarah bagi prinsip yang kedua. Kemudian kita berpindah pada prinsip yang ketiga. Beliau berkata rahimahullah, inna min tamamil istima'i as-sam'u wa ta'atu liman ta'ammar 'alaina walau kana 'abdan habasyian. Katanya rahimahullah, sesungguhnya di antara kelengkapan, kesempurnaan persatuan itu mendengar dan taat kepada orang yang memimpin kita, ya. Sekalipun orangnya itu merupakan budak Habasyi. Jadi budak Habasyi itu termasuk budak yang paling rendah nilainya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena orangnya hitam. Ya. Kalau budak yang lain mungkin agak ganteng, ya, Arab misalnya budaknya. Ya. Kalau ini Habasyi orangnya hitam. Kemudian ya hitam itu, ya. Nggak gagah orangnya. Beda dengan orang Arab. Kalau budak ganteng, ya. Ya, nggak ada. Kalau budak Habasyi banyak mau beli. Dan orangnya kalau Habasyi biasa kurus-kurus. Kalau orang Arab besar, bisa kerja banyak. Ya. Atau orang Parsi misalnya. Ya. Jadi apa namanya hamba Habasyi yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu harganya rendah sekali, ya. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menasihati kami dengan suatu nasihat yang membuat hati kita itu terenyuh, ya, dan mata kita itu bercucuran. Maka kami berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi. Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan suatu nasihat bagi orang yang mau berpisah. Ya. Maka berikanlah kami wasiat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usikum bitaqwallah azza wajal wasam'a wa ta'ah wa in ta'ammar 'alaikum 'abdan habasyian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya nasihatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mendengar dan taat sekalipun mendengar dan taat kepada orang yang memimpin kalian. Mana yang seperti itu? Sekalipun orang yang memimpin kalian itu adalah budak Habasyi yang rendah nilainya. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sungguhnya barang siapa yang di antara kalian nanti akan hidup panjang umurnya, niscaya dia akan melihat di sana akan ada perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Wa tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajib, dan berpegang teguhlah kalian dengannya, gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dengan perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara yang baru itu merupakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu merupakan kesesatan. Jadi ini prinsip yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu wajibnya seseorang taat kepada pemerintah. Ini sesuai dengan hadis yang saya bacakan tadi dari sahabat Ali Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Jadi ini merupakan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, ya. Yang telah ditakrir, ditetapkan oleh para nabi dan para sahabatnya. Ya. bahkan dibukukan oleh para ahlu sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab akidah mereka. Ikhwah sekalian, kalau membuka kitab-kitab akidah, seperti saya kasih misalnya yang ada di hadapan saya ini, Aqidatus Salaf, ya. Di situ akan disebutkan akidah ini, ya. Kemudian juga di dalam Aqidatut Tahawiyah, Al-Aqidatut Tahawiyah juga disebutkan akidah ini, wajibnya seseorang itu taat kepada pemerintah yang muslim, ya. Kemudian Aqidah Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam juga menyebutkan akidah ini. Hampir semua kitab akidah itu menetapkan wajibnya seorang muslim taat dan mendengar pemerintahnya yang muslim. Prinsip yang ketiga ini, wajibnya taat dan mendengarkan pemerintah, merupakan pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah. Kenapa saya katakan demikian? Karena dakwah hizbiyah itu mengajak seseorang untuk selalu benci, tidak senang kepada pemerintah. Entah itu dengan cara menggibah pemerintah, atau entah dengan cara menyebarkan aibnya pemerintah, berkhutbah menjelaskan kesesatan pemerintah, mengadakan orasi politik di Islamic Center misalnya untuk menjelaskan penyimpangan Orde Baru misalnya dulu, ya. Kalau dakwah salafiyah, kita dilarang untuk menyebutkan aibnya pemerintah di hadapan masyarakat. Bahkan kita diperintahkan untuk mendengarkan dan taat kepada mereka selagi mereka itu tidak kufur. Dan nanti akan saya sebutkan sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan di sana akan ada pemerintah yang la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hudayah. Mereka ini tidak mau bersunnah, mengikuti sunnahku, dan juga tidak mau mengambil petunjukku. Akan tetapi nanti Nabi menyatakan isma'u wa ati'u. Dengar dan taat. Ini pemerintah yang dikatakan Nabi, nanti saya akan sebutkan insyaAllah hadisnya. Itu dikatakan oleh Nabi tidak mau mengambil petunjuk Nabi dan tidak mau mengambil sunnah Nabi. Itu pun disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita taati mereka. Isma'u wa ati'u. Jadi ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aqidatus Salaf, yang membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah. Dakwah hizbiyah mengajak orang benci pemerintah, ya. Kita kasih contohnya misalnya tadi, ya, orasi politik yang jelas menjelek-jelekkan pemerintah, kemudian demonstrasi, ya, nuntut sana sini macam-macam kasak kusuk, ya, nggak ada kesibukannya, ya, pergi demonstrasi katanya untuk menghormati bulan suci Ramadan, ya. Bulan suci Ramadan tidak perlu disucikan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bulan suci Ramadan tetap suci sekalipun orang-orang bermaksiat di dalamnya. Kemudian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, itu mendengar dan taat pemerintah yang muslim, itu telah dipraktekkan oleh para ulama salaf mulai dari zaman sahabat sampai kepada zaman kita sekarang ini, yeah. Mulai zamannya misalnya sahabat, kita ambilkan contoh, yeah. Ketika orang-orang Khawarij, yeah, ingin mendemo, yeah, Utsman radhiyallahu an. Jadi mereka itu yang mendemo Utsman sampai mereka bisa membunuh Utsman. Ya. Orang Khawarij datang dari negeri Kufah, kemudian Mesir, kumpul, datang ke Madinah mengadakan demonstrasi. Ya. Kemudian kedua kalinya datang lagi membunuh Ali. Ya. Ketika itu para sahabat menggencarkan dakwah, memberikan nasihat kepada umat bahwasanya gerakan yang seperti ini bukan termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai kepada zamannya Imam Ahmad rahimahullah, orang-orang ketika itu telah memunculkan suatu bid'ah yang kufriyah, bid'ah yang mengeluarkan seorang pengucapnya daripada Islam, yaitu menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk yang dilancarkan oleh orang-orang Jahmiyah seperti Jaham bin Sofwan dan Bishr al-Mirisi dan juga Ahmad ibn Abi Duat. Di zaman Imam Ahmad muncul bid'ah yang seperti ini, sampai raja mendukung bid'ah yang kufur ini, Ma'mun. Tapi coba kita lihat bagaimana sikap daripada Imam Ahmad. Apakah beliau mengajak umat untuk keluar belot, tidak mau taat sama pemerintah? Suatu saat Imam Ahmad didatangi oleh seorang muridnya, kalau enggak salah namanya Al-Marruzi. Dia didatangi minta pendapat beliau. Katanya di luar kalau enggak salah luar istana waktu itu, karena beliau waktu itu di penjara. Kata muridnya ini, di luar sana banyak orang-orang yang menunggu Kak Antum. Mereka menunggu fatwa dari Antum. Kalau Antum memerintahkan kita ini khuruj, membelot dari pemerintah, kita adakan kudeta seperti itu. Karena merupakan ucapan kufur. Kata Imam Ahmad bahwasanya jangan. Kalian katanya jaga darah kaum muslimin, jangan kalian tumpahkan darah kaum muslimin. Jadi ini sikapnya Imam Ahmad rahimahullah. Kita bisa saksikan beliau tidak mau keluar khuruj alal hukam, tidak mau membelot daripada hukam pemerintah, sekalipun pemerintahnya sudah mengucapkan kata-kata yang kufur, Ma'mun. Tapi Ma'mun ini kita enggak kafirkan loh, ya. Seperti juga pada hari ini, anggaplah pemerintah kita itu misalnya kufur karena berhukum dengan selain Islam, tapi apakah mengharuskan kita itu khuruj membelot daripada pemerintah, tidak mau taat sama pemerintah? Kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak, kita harus taat sama pemerintah di dalam perkara yang ma'ruf. Adapun perkara yang maksiat, kita enggak taati dalam masalah itu. Tapi bukan berarti kita karena diperintahkan misalnya perkara yang maksiat misalnya, lantas kita mengatakan, oh enggak, saya enggak mau taat lagi. Kalau saya diperintah nanti ketaatan saya enggak mau, bukan seperti itu. Maksudnya seseorang itu tidak mentaati pemerintah dalam perkara maksiat, di dalam perkara tersebut saja. Karena ada sebagian orang memahami bahwasanya kalau kita enggak taat sama pemerintah dalam perkara maksiat, berarti kita enggak usah taat juga dalam perkara yang ma'ruf, yang bukan maksiat. Bukan seperti itu, ya. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dipraktekkan para ulama kita. Ini berdasarkan nas daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Di sini saya akan bawakan sebagian nas dari Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta taatlah kalian kepada pemerintahmu, ulul amri di antara kalian. Ulama di sini berselisih pendapat tentang ulul amri. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya yang benar di sini adalah pemerintah, bukan ulama. Sementara Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya ulul amri di sini mencakup pemerintah dan juga ulama. Dan insya Allah ini merupakan khilaf yang tidak ada masalah, karena pemerintah, kalau tidak ada pemerintah maka kemaslahatan kaum muslimin tidak akan bisa terjamin. Ini dalam masalah dunia. Demikian pula kalau tidak ada ulama maka kemaslahatan agama seorang kaum muslimin itu tidak bisa terjamin. Oleh karena itu di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya ulul amri itu yang mencakup duanya. Mencakup ulama dan juga mencakup umara. Tapi kalau dikatakan ulul amri secara mutlak yang dimaksud di situ adalah pemerintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka fasma' wa ati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dengarlah dan taatlah kepada amirmu, kepada pemimpinmu, sekalipun mereka itu memukuli punggung kalian dan juga mengambili harta kalian, fasma' wa ati." Dengar dan taatlah. Dan saya yakin ikhwah di sini belum pernah ada yang dipukul sama pemerintah. Jarang ya. Kalaupun ada mungkin satu. Atau diambili hartanya misalnya. Dipajak misalnya. Kemudian di sana ada sebuah hadis yang ini banyak saya semuanya bawakan di sini. Kemudian hadis yang kedua, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyumar bi ma'siyah. Fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi seorang muslim untuk taat dan mendengar dan taat kepada pemerintah dalam perkara yang dia senangi secara tabiat. Disuruh misalnya bangun rumah, bangun sekolah, kasih bantuan pemerintah, senang. Seorang kalau mungkin seperti ini banyak yang senang. Jadi kata Nabi, dalam perkara yang dia senangi atau yang dia benci, yang tidak senangi secara tabiat. Disuruh misalnya kerja bakti, gali got, atau cabut rumput misalnya, kadang banyak orang yang tidak mau, kotor badannya, capek dan lain-lain sebagainya, enggak dikasih lagi minum, makan juga enggak, kerjanya sampai duhur misalnya, itu banyak orang yang tidak datang, karena enggak senang. Disuruh misalnya oleh pemerintah, bikin SIM, nggak mau. Enak kesana kemari naik motor nggak punya SIM. Padahal dia disuruh. Nabi SAW menyatakan seorang Muslim wajib mendengar dan taat. Disuruh pakai helm nggak mau. Karena katanya merusak model rambut apa ya. Sebagian pemuda bilang gitu ya. Saya nggak mau pakai helm katanya, harus demo waktu itu. Katanya merusak model rambut katanya. Padahal ini merupakan maslahat yang diinginkan oleh pemerintah bagi kaum muslimin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Apabila dia memerintahkan seseorang berbuat maksiat, maka tidak ada ketaatan dan tidak perlu mendengar dan tidak perlu taat. Imam Al-Mubarakfuri menukil dari seorang ulama yang namanya Al-Mutahhar rahimahullah, ketika menafsirkan hadis ini beliau berkata, sam'u kalamil hakim wa ta'atuhu wajibun ala kulli muslim sawa'un amarahu bima yuwafiqu tab'ahu aw lam yuwafiqhu bi syartin alla ya'murahu bi maksiatin fa in amarahu biha fala yajuzu ta'atuhu lakin la yajuzu muharabatul imam. Kata Al-Mutahhar rahimahullah, yang dimaksudkan hadis itu bahwasanya mendengar ucapan pemerintah dan mentaatinya merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, apakah dia memerintahkan sesuatu yang cocok dengan tabiat kita, istilahnya keinginan hawa nafsu kita, ataupun tidak cocok, maka ini merupakan satu kewajiban. Dengan syarat, kata beliau, bahwasanya illa Allah ya'muruhu bi maksiyah. Dengan syarat dia tidak memerintahkan maksiat. Apabila dia memerintahkan maksiat, maka tidak boleh ditaati pemerintah tersebut dalam perkara maksiat. Jangan semuanya ya. Misalnya dia disuruh minum khamr, besok disuruh bikin SIM. Dia menyatakan, sebagian orang mungkin memahami, saya enggak mau minum khamr, besok kalau saya disuruh bikin SIM, saya juga enggak mau. Ini bukan begini maksudnya. Maksudnya adalah seseorang itu enggak bisa, enggak boleh mengikuti pemerintah tersebut dalam perkara yang maksiat. Ketika dia disuruh maksiat minum khamrnya aja yang enggak boleh. Adapun dia diperintahkan misalnya bikin SIM atau menaati lampu merah misalnya, itu seorang wajib mendengar dan taat pemerintah. Ini akidatus salaf. Sampai lampu merah pun kita disuruh wajib taat. Jangan coba-coba melampaui lampu merah, enggak ada polisi misalnya. Kalau kita ada, Allah yang mengawasi kita. Kata beliau, kalau dia diperintahkan memerintahkan maksiat, maka tidak boleh ditaati, akan tetapi tidak boleh melawan imam. Tidak boleh melawan imam. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dan berikut ini merupakan hadis yang paling dalam maknanya, dan itu yang saya tadi isyaratkan. Hadis ini berasal dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hadis ini panjang, saya potong aja yang sesuai dengan maudhu kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudayah. Katanya nanti akan ada para imam, para pemimpin yang tidak mau mengambil petunjukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yastanu nabi sunnati, dan juga tidak bersunnah dengan sunnahku, tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubus syayatin, dan katanya nanti akan ada di antara mereka tokoh yang hatinya itu seperti hatinya itu adalah hati setan. Jadi hatinya seperti hati setan, fi jusmani insanin, katanya fi jusmani insin, di dalam tubuh seorang manusia. Jadi antum bisa bayangkan ya, bagaimana jeleknya pemerintah yang kayak gini, tidak mau mengambil petunjuknya Nabi, tidak mau melaksanakan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira kalau dia masih pemerintah kita di sini, misalnya di Indonesia, ya saya yakin tidak seperti ini kondisinya. Kalau yang digambarkan oleh Nabi enggak mau, ya. Enggak berpetunjuk dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adz ibn Ibnul Yaman rahimahullah radhiyallahu an. Qultu kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dzalik? Apa yang saya lakukan ya Rasulullah kalau saya menjumpai kondisi yang seperti ini? Ada pemimpin yang hatinya itu seperti hati setan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan anjuran kepada Mu'adz, tasma wa tuti lil amir wa in darba dhahraka wa akhadha malaka fasma wa ati. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu mendengarkan dan taat kepada amir tersebut sekalipun dia itu memukuli punggung kamu dan mengambili hartamu, dengarlah dan taatlah pemerintah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi seperti tadi saya katakan ya, pemerintah kita itu lebih bagus ya, masih lebih bagus daripada yang digambarkan oleh Nabi ini ya. Sampai enggak mau mengambil petunjuk Nabi ya, enggak mau ngambil sunnahnya Nabi ya, bahkan kadang mukuli punggung kita ya, ngambili harta kita ya, digusur rumah kita misalnya untuk dijadikan tanah apa ya, jalan tol misalnya ya, atau kantor misalnya ya. Saya yakin seperti ini belum ada yang menimpa ikhwan sekalian. Kalau ada mungkin 1-2 orang ya, diambil hartanya. Tapi saya yakin pemerintah kita di sini kalau menggusur suatu tempat, dia akan memberikan ganti. Kalau dalam hadis ini tidak disebutkan ya, ada gantinya ya. Akan tetapi Nabi SAW tetap mengatakan, tasma'u wa tuti, kamu mendengar dan taat kepada lil amir, kepada amir tersebut. Saya nukilkan di sini ucapan daripada Syekh Abdussalam bin Barjas Alu Abdul Karim rahimahullah. Beliau ini meninggal setahun sebelumnya, tahun lalu, suatu peristiwa di Riyadh beliau meninggal. Dan kitab, dan beliau ini banyak mengeluarkan kitab-kitab yang mengajak kepada akidatus salaf, dan buku beliau termasuk buku yang terlaris ya. Bukan seperti buku-bukunya orang Hizbiyyin ya, yang kering daripada petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata dalam kitabnya, Mu'amalatul Hukam, hadzal hadits min ablagil ahadits allati ja'at fi hadzal bab. Itqad wasafa Nabi sallallahu alaihi wasallam haulail a'imma bi annahum la yahtaduna bi hadyihi wa la yastannuna bi sunnatihi. Kata beliau, hadis ini termasuk hadis yang paling dalam maknanya, yang telah datang di dalam perkara ini, permasalahan ini, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan para pemimpin tersebut bahwasanya mereka itu tidak mau mengambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak mau mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika ghoyatud dalal wal fasad wa nihayatuz zaik wal inan. Katanya padahal permasalahan itu, hal yang seperti itu merupakan puncak daripada kesesatan dan kerusakan serta puncak daripada penyimpangan ya. Fahum la yahtaduna bihadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tidak mau mengambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri mereka dan juga pada keluarga mereka dan juga pada rakyat mereka. Wa ma dzalika faqad amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam bi taatihi. Akan tetapi sekalipun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati orang yang seperti ini, pemerintah yang seperti ini, di dalam sesuatu yang bukan maksiat sebagaimana hal ini tersebut dalam hadis yang lain. Hatta law balagal amru in ila darbi ka wa akhdhi malika fala yahmilanna kadzalika ala tarki taatihim wa adami sama'i awamirihim. Kata beliau, sampai pun ya, kalau perkara itu menjadi-jadi sampai kamu dipukuli punggungmu ya, diambili hartamu, maka jangan sampai katanya hal itu menjadikan kamu tidak mau taat sama mereka dan tidak mau mendengarkan perintah-perintah mereka. Fa inna hadzal jurm alaihim wa sayuhasabuna wa yujazauna yaumal qiyamah. karena sesungguhnya ini merupakan dosa yang mereka akan tanggung dan akan dihisab nanti di hari kiamat. Adapun tugas kalian adalah mendengar dan taat pemerintah tersebut. Bukan tugas kalian itu mengorek-ngorek pemerintah, ya. Seperti kerjaannya sebagian, ya, wartawan misalnya, ya, berusaha mencari aibnya pemerintah, ya, sampai kemudian dijadikan dalil nggak mau apa namanya, bahwasanya seorang itu bisa nggak taat sama pemerintah yang seperti ini, korupsi, ya, ngambili harta orang-orang, ya, ngambili tanahnya orang, ya, mukuli masyarakat, ya. Jadi inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang apa namanya saya tidak bacakan dan saya tinggalkan karena waktu terlalu sempit bagi saya. Dan saya bermohon mudah-mudahan risalah ini bisa saya selesaikan, karena termasuk risalah ini adalah risalah yang pendek lafadznya kan, tetapi maknanya luas sekali. Ya. Sampai saya tidak selesai di dalam melengkapi nukilan saya semalam, karena saking panjangnya permasalahan yang di apa namanya yang dicakup oleh risalah yang ditulis oleh beliau ini. Ya. Kemudian beliau menyatakan tadi wa amma bayanuhu. Beliau menyatakan pada pembukaan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini telah menjelaskan permasalahan ini, ya, dengan sejelas-jelasnya, baik itu secara syar'i maupun secara takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tadi dalam ayat-ayat seorang itu wajib taat dan jangan apa namanya? Jangan belot, ya, tidak mau taat sama pemerintah, ya. Adapun secara takdir, ya. Kalau seseorang itu atau umat Islam itu berpegang teguh dengan agamanya, berkumpul dan mau taat sama pemerintah, niscaya umat Islam itu akan mencapai kepemimpinan atau ketinggian martabat di hadapan para umat. Kalau mereka mau bersatu, taat semua sama pemerintah, tidak ada yang apa namanya yang ngeyel, ya, tidak mau taat, ya. Kemudian beliau menyatakan walamma ahdatsatil ummah al-islamiyah, maka tatkala kaum muslimin atau umat Islam itu telah mengadakan suatu perkara yang baru dan kemudian mereka memecah belah agama mereka serta mereka itu tidak mau taat lagi sama pemerintah serta kharaju alaihim, membelot daripada pemerintah, ya, Allah Subhanahu wa taala mencabut wibawa daripada hati musuh kaum muslimin. Jadi kalau kaum muslimin itu berselisih, tidak mau taat sama pemerintahnya, maka di sini ada peluang bagi musuh untuk menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Sebenarnya sejarah telah membuktikan, mulai dari zamannya Utsman, kemudian Ali, sampai kemudian terjadi apa namanya Muawiyah radhiyallahu an berkuasa, ya, itu musuh-musuh Islam itu masuk untuk merusak kaum muslimin, mencabelah barisan kaum muslimin. Sampai kemudian khilafah Islamiyah itu terbagi menjadi dua, ya. Satunya di Kufah, yaitu kalau enggak salah Bani Umayyah, ya. Kemudian Bani Abbas, Bani Abbasiyah yang ada di Kufah, kemudian Bani Umayyah yang ada di Andalus. ini terjadi perpecahan ya. Karena kenapa? Ketika itu banyak orang yang berusaha untuk memberontak, tidak mau taat sama pemerintah. Akhirnya musuh-musuh Islam itu menggunakan kesempatan untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Ini secara takdir ya. Kalau seseorang itu tidak mau taat ya, kepada pemerintah, niscaya dia akan merasakan ya, siksaan atau mafsadah atau bahaya ya. Akan tetapi sebaliknya, kalau dia taat sama pemerintah, niscaya dia akan merasakan aman, tenteram, dan juga apa namanya, tidak ada masalah ya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau pernah menyatakan seperti ini, wala'allahu la yu'raf ta'ifatun kharajat ala dhi sultanin illa wa kana fi khurujiha minal fasadi ma huwa a'zam minal fasadi alladhi azalathu. Kata Syekhul Islam dalam kitabnya Minhajus Sunnah pada jilid yang ketiga halaman 391, barangkali tidaklah pernah dikenal ada suatu kelompok yang membelot daripada pemerintah atau melawan pemerintah kecuali di dalam perlawanannya itu terdapat suatu kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang dia hilangkan. Artinya misalnya pemerintah itu misalnya kebiasaannya minum ya, minum khamr misalnya ya. Kalau seseorang itu melawan pemerintah, tidak mau taat sama pemerintah ya, maka mafsadahnya itu akan lebih besar. Jadi kalau dia melawan pemerintah, mafsadahnya lebih besar daripada mafsadahnya pemerintah itu minum minuman keras. Kenapa? Karena kalau suatu kelompok melawan pemerintah, maka akan menghasilkan pertumpahan darah, kerusakan bangunan misalnya. Demonstrasi saja itu kadang rusak bangunan ya. Mobil dibakar. Kemudian kadang terjadi pembunuhan. Polisi misalnya menembak misalnya orang yang demonstrasi itu. Ini merupakan apa ya, mafsadahnya lebih besar. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Minhajus Sunnah, dan ucapan beliau ini sangatlah benar ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, mengakhiri prinsip yang ketiga ini, wasara hadzal asl la yu'raf inda aktsari man yad'il ilm wal ghairah. Katanya menjadilah prinsip yang ketiga ini tidak dikenal di sisi kebanyakan orang-orang yang mengaku berilmu ya, atau memiliki ghairah terhadap agama Islam. Jadi prinsip yang memerintahkan kita untuk taat dan mendengarkan pemerintah ya, hampir-hampir tidak dikenal lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Kecuali dakwah salafiyah ya, yang selalu mengajak orang untuk kembali kepada akidatus salaf. Seorang gak boleh demonstrasi ya. Di mana kita pernah dengarkan ada dakwah yang melarang seseorang itu demonstrasi ya. Bahkan masyarakat malah mendukung misalnya, atau minimal diam, tidak mengingkari. Sebagian dakwah hizbiyah juga mengompori, bahkan turut serta di dalam perkara ini ya. Kecuali dakwah salafiyah yang selalu menasihati umat, mengajak umat itu untuk berpegang teguh dengan akidatus salaf. Kemudian di sini sampai jam berapa nih? Hah? Azannya. Penting sekali sebenarnya, ya. Saya kayaknya enggak bisa menyelesaikan ini. Mudah-mudahan nanti ada daurah lagi, ya. Saya lanjutkan prinsip tiga prinsip lagi. Dan insyaallah mungkin pada kesempatan ini cuma yang bisa kita bahas cuma tiga prinsip. Insyaallah tidak apa-apa. Ya, karena al-ajalatu minas syaitan ya. Karena tergesa-gesa itu termasuk dari syaitan ya. Tidak apa-apa kita sedikit kaji. Yang penting kajian kita ini dipahami. Daripada banyak-banyak tidak dipahami, ya tidak ada gunanya. Dan juga misalnya banyak ngantuk, ya nggak paham, ya karena terlalu panjangnya, ya banyak ngantuk akhirnya tidak dengar, tidak paham, ya. Kemudian di sini saya akhiri dengan sedikit tambahan dari saya untuk menjelaskan kepada ikhwah sekalian beberapa sebab yang mengantarkan seseorang untuk melawan pemerintah, menyebabkan seseorang itu membelot dari pemerintah dan tidak mau taat sama pemerintah. Di sana ada beberapa sebab, ya. Di antaranya adalah al-istima'atu sirriyah, perkumpulan sirriyah, perkumpulan rahasia, atau kalau kita istilahkan kerennya lagi, dakwatu sirriyah, dakwah sirriyah, ya. Ngadakan misalnya daurah, nggak bisa hadir kecuali anggota pengajiannya, ya. Nggak boleh di hadapan umum, ya. Biasanya misalnya diadakan di rumah-rumah yang tersembunyi, ya. Anak buahnya misalnya disuruh pergi ke tempat tertentu, ya. Fulan kamu dua orang berangkat ke tempat ini, nanti kalau sampai di sana sandalnya dimasukkan, ya. Kalau ditanya katanya kenapa, katanya untuk kemaslahatan dakwah, katanya. Sampai di daurah, ya, bahasannya masalah yang menyelisihi akidatu ahli sunnah jamaah, ya. Mereka sembunyi memang karena takut diketahui orang, ya. Sampai dulu pernah saya menyaksikan ada seorang yang mengadakan daurah, anak buahnya dilarang pergi sholat jamaah di masjid. Katanya kalian sholat jamaah di anu aja, di rumah, ya. Nanti kalau antum kalian semuanya ini peserta daurah keluar sholat jamaah, nanti kita ketahuan, ya. Masyarakat nanti akan curiga, ya. Jadi ada semacam dakwah sirriyah yang seperti ini, yang mereka di mana di dalamnya mereka mengajarkan kepada mad'unya suatu akidah atau pemahaman atau fikrah yang menyelisihi daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu, ini merupakan di antara sebab adanya ketidaktaatan sebagian masyarakat kaum muslimin, atau utamanya syabab yang ikut pengajian tidak mau taat lagi kepada pemerintah karena sebabnya ini. Salah satu sebabnya. Pulang pengajian nanti senangnya cerita pemerintah. Dalam hal ini saya nukilkan, di sini ada athar yang saya nukilkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasma' wa ati wa 'alaika bil alaniyah wa iyyaka wasir." Ya. Dengar dan taatlah, dan wajib bagi kalian itu untuk terang-terang, ya. Ketika berdakwah terang. Jangan disembunyikan, ya. Enggak boleh ikut pengajian kecuali anggotanya, ya. Ini ada apa? Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyaka wasir," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hatilah kalian itu dengan sirriyah, rahasia. Pertemuan-pertemuan rahasia. Ya. Jadi kita dakwah ahlus sunnah wal jamaah, ya, daurah yang kita adakan ini sudah cocok, ya. Siapa yang mau datang silahkan. Yang tidak mau datang, ya tidak apa-apa juga, ya. Jelas kita sudah menyampaikan dakwah ahlus sunnah wal jamaah, ya. Kemudian ada athar daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dia pernah berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, karena suatu waktu Fatimah itu pernah digunakan rumahnya untuk pertemuan. saya enggak tahu pertemuan apa waktu itu. Maka Umar berkata kepada Fatimah, waqad balagani anna haula yastami'una indaki. Waimullah la in balagani dhalik la uharrikanna 'alaihim albait. Kata Umar, sungguh saya telah sampai kepada saya bahwasanya mereka itu kumpul-kumpul di rumahmu, di sisimu, ya, di sisi Fatimah. Demi Allah, katanya Umar, kalaulah sampai kepada saya perkara itu, niscaya saya akan membakar rumah, ya, membakar mereka di dalam rumah. Ini pertemuan sirriyah, ya. Jadi Umar sudah dapat, sudah apa namanya, di zaman Umar itu sudah terjadi ada semacam pertemuan sirriyah, dikhawatirkan oleh beliau, ya, kalau-kalau nanti ini pertemuan sirriyah ini akan menyebabkan adanya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Kemudian di sana ada atsar yang ketiga saya bawakan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau berkata, "Idza ra'aita qauman yatanajauna fi dinihim bi syai'in dunal ammah." Kalau kalian, katanya itu, melihat ada suatu kaum, kelompok, mereka itu berbicara sembunyi-sembunyi dalam masalah urusan agama mereka tanpa mau mengikutkan orang umum. Pengajiannya enggak boleh ikut orang selain kelompoknya dia. Kata Umar bin Abdul Aziz, fa'alam annahum ala ta'sisi dolalah. Katanya, ketahuilah bahwasanya mereka itu sedang membangun kesesatan. Apalagi dalam materi-materi, ya, kajiannya itu, ya, tarbiyatul jihad misalnya. Tarbiyah jihadiyah, ya. Dijelaskan di dalamnya, ya, bagaimana seseorang itu, ya, menggunakan senjata misalnya apa dan lain-lain sebagainya, ya. Ini ada seperti ini, ya. Tarbiyah jihadiyah, ya. Berikan semangat kepada pemuda, dan pemuda kadang tidak memahami bahwasanya ustadz ini bukan maksudnya seperti ini, ya. Nanti dia terseret, baru dia merasa bahwasanya, oh, ustadz saya dulu maunya begini. Banyak kelompok-kelompok kajian yang begini modelnya, yang dakwah mereka itu dakwah sirriyah, yang kadang-kadang mengakibatkan, ya, apa namanya, ketidaktaatan kepada pemerintah, ya. Maka kita tidak heran kalau ada sebagian pemuda yang tidak mau taat sama pemerintah, tidak mau bikin SIM, tidak mau melanggar lampu merah misalnya, bahkan mengadakan pemboman, ya, padahal orangnya berjenggot, ya. Itu yang diherankan oleh masyarakat, yang membom misalnya apa yang di Bali itu, ya, orangnya berjenggot, ya. Kenapa? Kemungkinannya mereka ini kebiasaannya memiliki pertemuan-pertemuan sirriyah. Di dalamnya mereka membahas perkara-perkara rahasia yang melanggar syariat. Kemudian sebab yang kedua, seorang itu apa namanya, yang bisa mengantarkan seseorang tidak taat sama pemerintah. Yang kedua adalah at-tahazzub. Tahazzub. Tahazzub artinya tajammu ala syai'in muayyan. Jadi berkumpul pada sesuatu tertentu, berkelompok pada sesuatu tertentu. Tahazzub ini kadang terpuji di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia itu berkumpul dan berkelompok bersama dengan pemerintah, pemerintah kaum muslimin, yang memiliki pemimpin yang nampak. Kita berikan batasan di sini. Yang apa namanya, tahazzub yang terpuji, yang berkelompok yang terpuji apabila berkelompok itu dalam rangka taat kepada pemimpin yang pemimpin ini orangnya ada. Bukan pemimpin khayalan. Seperti yang di apa namanya, sebagian jamaah hizbiyah, ya, itu menyatakan bahwasanya kalian itu harus taat sama jamaah. Ya. Ditanya jamaah pimpinannya siapa? Oh, saya juga enggak tahu katanya. Ya. Jelas kita punya pemimpin katanya. Ya. Tugas antum cuma dengar dan taat saja. Ya. Ada yang seperti ini. Kalau tahazzub yang berkelompok yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, yaitu berkelompok bersama, bergabung bersama pemerintah, ya. Istilahnya taat sama pemerintah, tidak membelot dari mereka, ya. Tidak melawan pemerintah, ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ulaika hizbullah, mereka itu adalah hizbullah, kelompok Allah. Ala inna hizballahumul muflihun. Ketahuilah bahwasanya kelompok Allah Subhanahu wa taala itu beruntung. Kemudian tahazzub yang tercela, istilahnya hizbi, ya, yang tercela apabila berkelompok ini dalam rangka keluar daripada ketaatan pemerintah. Ya. Jadi kalau ada jamaah dakwah yang mengajak seseorang itu untuk tidak taat sama pemerintah, inilah yang dimaksud dengan ya, tahazzub. Kalau orangnya disebut hizbi. Ya. Banyak mungkin ikhwan ikhwan sekalian melafatkan kata hizbi ini tidak paham. Ya. Dari mana maknanya, dari mana asalnya. Ya. Cuma menyebutkan fulan itu hizbi. Ya. Tidak tahu apa maknanya hizbi itu. Ya. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya hizbi itu adalah orang yang keluar daripada ketaatan pemerintah. Ya. Kemudian menuju kepada ketaatan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Ya. Sini saya anu ya, bahasa Arabnya. Ini takrif definisi ini disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Barjas. Beliau menyatakan, "Wa amma tahazzubul madhmum fa huwa al-khuruju an jama'atil muslimin ila tajammu'atin ukhra taltaqi ala mufaraqatil jama'ah." Katanya berkelompok atau hizbi yang tercela adalah keluarnya seseorang daripada jamaah kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin yang tidak mau taat ya, kepada pemerintah kaum muslimin, kemudian menuju kepada kelompok-kelompok yang lain. Kelompok-kelompok ini akan bertemu dalam satu titik, yaitu mufaraqatul jamaah, meninggalkan al-jamaah, tidak mau taat sama pemerintah. Ya. Jadi ini yang disebut dengan hizbi. Nanti antum jangan sembarangan ya. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hizbus syaitan. Karena kenapa? Mereka tidak membela apa namanya? Pemerintah kaum muslimin yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk ditaati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitan humul khasirun." Mereka itulah kelompok syaitan. Dan ingatlah bahwasanya kelompok syaitan itu mereka itulah yang merugi. Berikutnya penyebab yang ketiga adalah isaatul dzan bi walatil umur. Berburuk sangka terhadap pemerintah. Ya. Ini banyak menimpa kaum muslimin pada hari ini, berburuk sangka sama pemerintah. Ya. Misalnya pemerintah ingin membangun jalan tol misalnya. Ya. Sebelum dibangun itu sudah banyak orang berkoar-koar. Pemerintah itu maunya enak saja katanya. Katanya dia bangun tol itu biar uang masuk di kantongnya. Padahal dia tidak melihat bahwasanya pembangunan jalan tol itu ada maslahatnya, manfaatnya bagi kaum muslimin. Misalnya dulu di sini ya, enggak ada jalan tol. Orang muter ke sana ya. Tapi adanya jalan tol, kemaslahatan kaum muslimin semakin mudah. Kendaraan mudah ya. Tidak ada apa namanya? Orang yang mau cepat-cepat tergesa-gesa misalnya, itu bisa melalui jalan tol dengan mudah. Tapi orang-orang yang ada penyakit di hatinya, tidak mau taat sama pemerintah, mereka sudah sebelum dibangun sudah komentar macam-macam. Korupsi katanya pemerintah ya. Nanti masuk lagi di kantongnya itu ya. Jadi ini merupakan apa namanya, di antara sebab terjadinya khuruj atau tidak taat sama pemerintah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada persangkaan. Sesungguhnya sebagian persangkaan itu dosa. Buruk sangka itu dosa. Apalagi buruk sangka dengan pemerintah sampai kemudian menyebabkan kekacauan di dalam negara, ini dosanya besar sekali. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Kalian katanya hati-hati dengan buruk sangka. Karena buruk sangka itu termasuk apa? Perkataan yang paling dusta. Ucapan hati yang paling dusta. Ini banyak, hadis ini banyak digunakan oleh orang Hizbi sebagai dalil untuk membantah Salafiyin. Katanya kalian itu banyak buruk sangka dengan dakwah kami. Sementara dia sendiri tidak memperhatikan dirinya seringkali buruk sangka dengan pemerintah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaktab ba'dukum ba'd. Janganlah sebagian di antara kalian itu menggibah sebagian saudaranya yang lain. Ini kadang digunakan oleh mereka. Katanya salaf ini itu senang menggibah katanya. Syekh kita pula itu dikritik, digibah di majelis. Sementara mereka menggibah pemerintah, itu tidak dikatakan gibah. Ini pernah saya kumpulkan semacam tanakut ya. Simpang siurnya manhajnya orang-orang Hizbi. Mereka bilang jangan bergibah, mereka bergibah. Mereka bilang jangan buruk sangka sama orang lain, mereka yang buruk sangka sama pemerintah. Mereka bilang jangan, kalian harus bermuazanah ya. Misalnya ada sebagian manhaj dakwah yang mengajak kepada muazanah ya. Ketika mengkritik ahli bid'ah, kalian jangan menyebutkan kejelekannya saja. Ya, jelaskan juga kebaikannya. Ketika mengkritik salafiyin, itu tidak ada muazanahnya. Atau mengkritik orang yang tiada dia senangi, itu mereka tidak ada muazanahnya. Suruh kritik orang Syiah Rafidhah itu enggak mau pakai muazanah. Ini sedikit faedah ya, keluar dari materinya ya. Tapi ini faedah insyaallah. Di sini saya nukilkan dari Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Syekh dalam kitab Ad-Durrah Saniyah pada jilid yang 9 halaman 127. Beliau menyatakan wa mimma adkhala syaitan ala ba'dil mutadayyinin, di antara hal yang dimasukkan syaitan kepada orang-orang yang beragama, ittihamul ulama il muslimin bil mudahana, yaitu mereka menuduh para ulama kaum muslimin dengan mudahana, jilat pemerintah ya. Dulu di Saudi ketika terjadi peristiwa perang Khalij ya, dan ulama memberikan fatwa kepada pemerintah bahwasanya tentara Amerika itu bisa mendarat di Saudi untuk memerangi Irak ya. Maka ulama kita yang ada di Saudi Arabia itu dikatakan minal mudahinin, katanya orang yang jilat pemerintah, katanya cari-cari muka di hadapan pemerintah. Itu ulama kita, mereka buruk sangka kepada ulama kita. Kemudian kata beliau, wasu'udzon wa adamul akhdhi anhum, dan juga mereka buruk sangka kepada para ulama serta tidak mau ngambil ilmu lagi dari para ulama tersebut. Ini kondisinya orang hizbiyin banyak yang terjadi sekarang. Ini diucapkan beliau kurang lebih 100 tahun yang lalu. Ini kembali terjadi lagi di zaman kita sekarang ini. Banyak pemuda yang nampaknya berjenggot ya, mutadayyin, nampaknya perhatiannya dan agama tinggi, tapi tidak mau ambil dari masyayikh. Dulu ketika perang Khalij, Syekh Bin Baz itu digelari Bin Bus katanya. Karena yang ketika itu Presiden Amerika menyerang Irak, katanya George Bush ya. Jadi katanya Syekh Bin Baz itu lebih pantas dikatakan Bin Bus. Na'udzubillah ya. Bahkan ada yang menuduh para ulama kita bahwasanya mereka itu kaki tangan Sionisme. Para ulama kita di Saudi Arabia yang kita banyak menimba ilmu dari mereka, itu dikatakan seperti itu. Termasuk juga Salafiyin ya, yang tidak mau memutuskan misalnya hubungan dengan Amerika, masih tetap beli barang-barangnya, dikatakan kalian itu kaki tangannya Amerika. Ini ada kondisi pemandangan yang seperti ini, yang para syabab itu ya, diberikan syubhat oleh syaitan. Kemudian beliau menyatakan wa mimma arkhala syaitan aidon, di antara hal yang diberikan syaitan juga kepada mereka orang-orang yang perhatiannya dengan agama ya, isaatu dhanni bi waliil amr wa adamu ta'ati lahu fa inna hadha min a'dhamil ma'asi. Katanya diantaranya juga adalah berburuk sangka kepada pemerintah dan tidak taat kepada mereka, maka sesungguhnya ini termasuk maksiat yang paling besar. Jadi seorang berburuk sangka kepada pemerintah ya, itu termasuk maksiat yang besar ya. Jangan dianggap remeh ya. Ini cuma dalam pikiran saya saja ya. Tidak saya ucapkan dan lain-lain sebagainya ya. Tinggalkan nih buruk sangka. Apalagi kita pada hari ini banyak bermunculan surat kabar atau majalah misalnya yang berbicara tentang pemerintah, jelek-jelekan pemerintah. Sedikit-sedikit dihakimi fulan pejabat ini, fulan pejabat ini ya, dituduh seperti ini ya. Dan terkadang tuduhan itu tidak bisa dibuktikan sampai selesai masalah. Dan itu tidak ada manfaatnya, justru madarrah, bahaya akan kembali kepada kaum muslimin, di mana kaum muslimin tidak akan segan lagi sama pemerintahnya, tidak hormat lagi sama pemerintahnya. Semuanya mau jadi pemimpin, mau menghakimi si pejabat fulan. Semuanya mau jadi hakim ya, ngadili Pak siapa fulan ya. Padahal belum tentu dia itu juga bersih dari perkara tersebut. Kemudian yang terakhir ya, sedikit lagi ya. Sebab yang keberapa? Ya, yang keempat adalah sabbul ulat, mencela pemerintah ya. Mencela pemerintah ini banyak sekali contohnya. Apakah itu lewat khutbah Jumat? Ya. Ceramah-ceramah umum, ataukah lewat buletin, atau lewat majalah, atau lewat radio, semua itu diharamkan di dalam Islam. Itu dilarang sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, "Nahana kubara'una min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tasubbu umara'akum." Kata Anas, "Para pemimpin kami, orang-orang besar kami dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu melarang kami, jangan kalian itu mencela pemerintahmu, dan wala tagussuhum, dan jangan kalian menipu pemerintahmu, wala ta'suhum, dan jangan kalian itu durhakai pemerintahmu." Ini nasihat dari pembesar sahabat kepada Anas bin Malik. Anas juga termasuk sahabat. Jadi ada nasihat dari pembesar sahabat, seorang itu jangan mencela pemerintah, jangan menipu pemerintah, kemudian jangan mendurhakai pemerintah, ya. Wasbiru wattaqullah azza wajal fa innal amra qarib. Dan bersabarlah serta bertakwalah kepada Allah azza wajal karena masalah itu telah dekat. Saya enggak tahu maknanya apa di sini. Fa innal amra qarib, sungguhnya masalah itu telah dekat, ya. Mungkin maknanya adalah hari kiamat, wallahu alam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim pada jilid yang kedua halaman 488. Kemudian asar yang kedua dari sahabat seorang tabi'in, kalau enggak salah ini tabi'in, ya. Abu Ishaq As-Sabi'i. Beliau berkata dalam riwayat Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid pada jilid yang 21 halaman 287, beliau berkata, "Ma sabbaqaumun amirahum illa hurimu khairahu." Katanya, tidak adalah suatu kaum yang mencela amir mereka, pemimpin mereka, kecuali mereka itu akan dihalangi dari kebaikan pemimpin tersebut. Coba kalian perhatikan, ya. Lamungkan dulu, ya. Ketika kaum muslimin mencela misalnya presidennya, coba bayangkan, ya. Yang dulunya misalnya Pak Presiden itu memberikan bantuan kepada apa namanya dakwah, setelah dia digulingkan, dia tidak apa, setelah dicela, ya. Dan dia dengar bahwa kita mencela mereka, maka jelas mereka tidak memberikan bantuan kepada kita. Tidak mau memberikan bantuan kepada anak yatim misalnya, kepada pondok pesantren misalnya, enggak mau, sudah. Walah, ngapar katanya. Ada apa kita? Apa keuntungan kita membantu mereka, ya? Malah justru mereka yang mencela kita, ya. Akhirnya mereka tidak mau memberikan bantuan kepada kita. Tidak mau lagi membangun jalan, ya. Aspal di depan rumah kita sudah bolong, ya. Karena dengar kita banyak mencela mereka, akhirnya enggak ditutupi. Sampai akhirnya jalan di rumah kita itu kayak jalan di perkampungan, ya. Kalau datang musim hujan, sudah becek sudah. Jadi seseorang yang mencela pemerintah itu tidak ada untungnya, malah justru kita dapatkan kejelekannya. Selain itu kita dapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin, bahwasanya mencela pemerintah itu termasuk dosa. Jangankan pemerintah dicela, kita mencela saudara kita saja, kita saudara kita enggak mau digitukan, dan kita berdosa. Di sini saya kembali ingatkan, ya, kontradiksi orang-orang Hizbiyyin yang menyatakan bahwasanya kalian jangan mencela syekh kami pulan, ya. Malah justru mereka sendiri yang mencela pemerintah, dia tidak membalikkan ucapannya itu kepada dirinya sendiri, ya. Dalam khutbah Jumat, ya, jelaskan, ya, presiden ini begini-begini, ya, menteri ini begini-begini, ya. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kemudian asar yang kedua, yang ketiga dari Ma'ruf Al-Karhi, ya. diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Manaqib Ma'ruf Al-Karhi wa Akhbarihi. Beliau berkata, Ma'ruf ini berkata, "Man la'ana amirahu hurima 'adluhu." Barang siapa yang melaknat amirnya, ya, maka dia akan dihalangi dari keadilannya. Jadi senang mencela pemerintahnya. Pak Presiden itu tidak beres. Menteri itu tidak beres. Seringnya seperti itu ucapannya. Sering melaknat orang. Kata Ma'ruf Al-Karhi, orang ini akan dihalangi daripada keadilan amirnya itu. Jadi kalau seseorang itu senang mencela pemerintahnya, ya itu tidak mungkin akan mendapatkan keadilannya. Bahkan malah mungkin akan mendapatkan tekanan dari mereka. Atau sampai permasalahannya sampai kepada pemukulan atau pemenjaraan misalnya. Maka orang seperti ini tidak mungkin akan mendapatkan keadilan daripada pemerintahnya. Kemudian ini yang terakhir masih ada, tasadduril ilmi minal juhal. Mau diterjemahkan ini, tasadduril ilmi artinya kurang lebihnya begini. Sok alim, ya. Padahal dia itu jahil. Jadi dia apa namanya, memberikan fatwa kepada masyarakat, ya. Padahal dia itu jahil. Seperti di Saudi misalnya banyak orang-orang yang model ini, seperti ini modelnya, ya. Ketika ulama kibar kita di Saudi sudah berfatwa bahwasanya, ya, tentara Amerika itu boleh masuk waktu itu, muncul orang-orang yang tidak berilmu menyatakan bahwasanya fatwa ini keliru katanya. Ya. Fatwa ini keliru, tidak benar, ya. Yang benar orang Amerika itu harus diusir katanya. Kita harus bunuh mereka, ya. Dan orang yang menolong mereka, ya. Maksudnya di sini adalah pemerintah Saudi, ya. Jadi kemudian mereka parahnya lagi mengeluarkan kaidah, barang siapa yang ridho dengan kekufuran maka dia kufur, ya. Untuk mengkafirkan pemerintah Saudi, ya. Barang siapa katanya meridhoi kekufuran maka dia kufur. Yang lainnya menyatakan barang siapa yang menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin di Irak katanya, ya, maka dia telah kufur katanya. Ini mengeluarkan fatwa. Makanya mereka bilang, ayo kita jihad ke Irak, ya. Mereka sementara mereka tidak tahu bahwasanya Saddam Hussein itu telah dikufurkan oleh Syekh bin Baz, ya. Dalam sebuah fatwa beliau yang saya pernah baca, ya. Karena dia ini termasuk partainya partai Al-Ba'ath, partai komunis. Artinya Al-Ba'ath itu kebangkitan, kan? Tetapi mereka ini mengingkari kebangkitan. Partainya kebangkitan, mengingkari kebangkitan. Ini banyak yang tidak diketahui oleh orang-orang Hizbiyyin. Bahwasanya Saddam Hussein itu partainya sosialis, bukan partai Islam. Makanya dikafirkan oleh Syekh bin Baz dan tidak boleh membantu pemerintah yang seperti itu. Maka fatwa ulama kita yang ada di Saudi itu itulah yang benar. Adapun fatwanya orang-orang yang sok alim padahal dia jahil, fatwa mereka itu keliru. Orang yang seperti ini banyak sekali yang melanda kaum muslimin pada hari ini, utamanya juga di negeri kita di Indonesia. Banyak orang-orang yang seperti ini. Di Saudi saja ada yang seperti itu, bagaimana lagi di Indonesia yang tidak ada ulamanya, sedikit. Nabi SAW bersabda, inna allaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencabut ilmu itu sekali cabut ya, dari para hambanya, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan dimatikannya para ulama, dicabutnya roh para ulama. Hatta idza lam yubki aliman, sampai Allah itu tidak menyisakan seorang alim pun. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia itu mulai mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil, tidak paham agama. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm, maka mereka itu ditanyai, lalu kemudian mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka akhirnya mereka sesat. Bukan cuma sesat, mereka malah menyesatkan orang lain juga. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Saya kira inilah yang perlu saya sampaikan. Dan saya kira cukup ya, karena terlalu lama nanti ya, juga ngantuk ya. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pertanyaannya? Ada? Tidak ada? Oh. Tidak usah.